ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Bila suatu kaum berkumpul pada salah satu masjid-masjid Allah, di mana mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, maka turunlah ketenangan di tengah-tengah mereka, serta mereka selalu diliputi oleh rahmat, dikerumuni oleh malaikat, dan disebut-sebut Allah di depan malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.